بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، وإخواني في الدين رحمني الله وإياكم، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan ringkasan tafsir surat Al-Alaq dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu menjelaskan bahwa inilah surat yang pertama turun. Ini surat yang pertama turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqa, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmulah yang paling pemurah. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana malam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang belum dia ketahui. Jemaah sekalian, inilah 5 ayat yang pertama turun ketika malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya Al-Qur'an. Beliau adalah seorang yang ummi. Ummi apa artinya? Tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis. Kalau sekarang ada di antara kita sudah dewasa kayak gini, enggak bisa baca tulis, itu aib. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena itu menunjukkan beliau betul-betul seorang nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, yang menerima wahyu. Karena beliau enggak bisa baca tulis, tidak mungkin beliau menyadur atau menukil dari kitab-kitab umat terdahulu. Ya, jadi orang enggak bisa mengatakan kamu bohong, mengaku-ngaku nerima wahyu, kamu hanya mengambil dari kitab-kitab umat terdahulu, Taurat, Injil, atau kitab apa saja yang pernah ditulis oleh orang. Itu bisa jadi tuduhan mereka. Tapi mereka enggak mungkin menuduh seperti itu. Karena beliau adalah orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keistimewaan agar terbukti bagi manusia. Salah satu tanda bagi kita bahwa beliau adalah betul-betul seorang nabi dan rasul, karena beliau tidak pernah belajar baca tulis dan tidak memahami baca tulis. Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam mendekap seraya memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau merasa kepayahan, lalu melepaskannya kembali. dan malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan lagi, iqra, bacalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan jawaban yang sama, ma ana biqari, saya enggak bisa membaca. Malaikat Jibril melakukan itu lagi sampai tiga kali sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya membaca. Beliau pun bisa membaca. Inilah kisah turunnya wahyu yang pertama turun. Yang terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan karena belum paham apa yang sedang terjadi dengan beliau. Dan subhanallah, dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelisah seperti itu, takut seperti itu, maka disinilah peran sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam, wanita yang tidak pernah ragu sedikit pun dengan suaminya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanita yang paling berjasa di awal-awal Islam, Khadijah radhiyallahu anha. Pada akhirnya Khadijah memberi hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan beliau. Kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan kekerabatan, orang yang jujur, orang yang suka memuliakan tamu. Disebutkan sejumlah kebaikan-kebaikan beliau. Tidak mungkin orang seperti Anda yang suka berbuat baik lalu akan dihinakan oleh Allah dengan diberikan sesuatu yang buruk. Maka Khadijah dengan penuh keyakinan, ini ada tanda kebaikan. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan, maka Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui paman beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini, beliau ini orang Arab, tapi kemudian dia masuk Nasrani dan mempelajari Injil. Dan dia betul-betul masuk Nasrani, maksudnya yang asli, yang menyembah Allah. Karena di masa-masa itu masih ada umat Nasrani yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil masih ada yang ditemukan, belum dirubah-rubah oleh manusia. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang tidak ada lagi disebut umat Nasrani yang dikatakan sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam. Karena kalau mereka mengikuti Nabi Isa, pasti mereka masuk Islam. Sebab Nabi Isa alaihi salam telah berpesan akan datangnya Nabi akhir zaman, dan agar umat Nasrani semuanya beriman kepada beliau. Inilah yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Ketika diceritakan oleh Khadijah, apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Waraqah bin Naufal, hadzan namus alladhi anzala ala Musa au unzila ala Musa laitani fiha jaz'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Kata beliau, yang turun kepadamu adalah An-Namus, maksudnya malaikat Jibril, yang pernah turun kepada Nabi Musa. Kalaulah aku masih kuat, maka aku akan membelamu tatkala kaummu mengusir kamu. Jadi ini yang dibaca oleh Waraqah di dalam Injil, bahwasannya seorang nabi ini akan turun di akhir zaman, dan dia akan diusir oleh kaumnya. Dan beliau berharap, andai saya ketika itu masih hidup lagi kuat, saya akan membelamu. Maka Nabi SAW mengatakan, awa mukhriji yahum, apakah mungkin mereka akan mengusir aku? Di situ Nabi SAW masih heran. Sebab bagaimana mungkin orang yang paling dicintai oleh kaumnya, paling dipercaya, mereka sendiri yang menggelari beliau dengan Al-Amin, bagaimana mungkin mereka akan mengusirnya? Maka beliau heran dan bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwasannya tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, yaitu ajaran yang hak, ajaran yang benar, kecuali dia akan diusir. Dan beliau menyatakan tekadnya lagi, andai saja saya masih hidup tatkala kamu diusir, pasti saya akan membelamu. Namun Waraqah bin Naufal itu tidak lama setelah itu wafat radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Jadi jemaah sekalian, ini singkat cerita turunnya ayat ini. Dan itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di sini dalam penafsiran ayat ini ada beberapa ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang sangat indah sekali. Beliau berkata, "Fa awwalu syai'in nazala minal Qur'an hadhihi al-ayatul karimatul mubarakat." Maka yang pertama turun dari Al-Qur'an adalah rangkaian-rangkaian ayat yang mulia serta penuh berkah ini. Wa hunna awwalu rahmatin rahimallahu bihal ibad. Dan ayat ini adalah awal rahmat Allah yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya. Maksudnya untuk umat Islam. Inilah awal rahmat bagi umat Islam. Sebab Al-Quran datang dengan membawa rahmat. Siapa yang mengamalkannya, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ni'matin an'ama Allahu biha 'alaihim, dan ini adalah awal nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka, maksudnya kepada umat Muhammad. Kenapa beliau katakan ini awal nikmat? Karena inilah hakikat kenikmatan. Dunia kalau dibandingkan dengan ini enggak ada apa-apanya. Allah sudah berikan berbagai macam nikmat dunia kepada kita dan itu nikmat yang besar. Namun kalau dibandingkan dengan nikmat Al-Qur'an, nikmat hidayah, maka nikmat dunia itu enggak ada apa-apanya. Makanya Allah berikan juga kepada orang kafir. Bukan hanya kepada orang muslim, orang kafir pun diberikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatun ma'in." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikannya walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir. Karena dunia ini begitu rendah, tidak ada nilainya di sisi Allah, orang-orang kafir pun Allah berikan. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, inilah nikmat yang pertama, bukan nikmat dunia. Karena nikmat dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Maghrib. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Tadi telah kita sebutkan penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasannya turunnya Al-Qur'an pertama sekali adalah awal dari rahmat Allah dan nikmatnya yang terbesar untuk hamba-hambanya. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, wa fiha tanbih ala ibtida'i khalqil insan min 'alaqah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari surat ini, padanya ada peringatan bahwa awal penciptaan manusia dari segumpal darah. Di situ ada peringatan bagi kita, tidak sepatutnya kita untuk menyombongkan diri. Kita adalah sesuatu yang bukan apa-apa, kemudian Allah menciptakan kita. Dan peringatan bagi kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang maha mampu, dialah yang menciptakan kita. Maka sudah sepatutnya hanya kepadanya lah kita beribadah. Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kita, dialah yang menciptakan kita dari segumpal darah, agar kita beribadah hanya kepadanya. Kemudian kata beliau, wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dan bahwasannya di antara bentuk kemurahan Allah dan kasih sayangnya untuk hamba-hambanya adalah Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum dia ketahui. Inilah jemaah sekalian tanda cinta, kemurahan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan kepada kita ilmu. Fasyarafuhu wa karamuhu bil ilm. Maka kemuliaan manusia itu serta ketinggian derajatnya hanyalah dengan ilmu. Dan ini ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Wa huwal qadru alladhi imtaza bihi abul bariyah Adam 'alal malaikah. Inilah yang menjadikan bapak kita yaitu Nabi Adam alaihi salam memiliki keistimewaan yang lebih di atas para malaikat, karena Allah mengajarkan kepada Adam beberapa ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat. Jadi masya Allah, di dalam ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa dengan ilmu itulah sebab kemuliaan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan di dalam rangkaian ayat-ayat ini dua metode penting untuk menuntut ilmu: membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Tidak cukup hanya baca, tapi hendaklah ditulis. Para ulama kita juga menjelaskan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita menulis merupakan pengikat ilmu. Menulis merupakan penghafal ilmu, pencatat ilmu. Terlebih lagi orang yang merasa hafalannya gak kuat, gampang lupa. Ya. Kalau yang merasa hafalan yang kuat, ya enggak apa-apa, enggak usah nulis. Ya. Seperti Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Imam Asy-Sya'bi hafalannya luar biasa. Sekali beliau dengar, beliau tidak pernah lupa selama-lamanya. Maksudnya pada umumnya, manusia tetap saja mesti ada lupa. Tapi pada umumnya, kebanyakannya yang beliau dengar tidak pernah beliau lupa. Makanya beliau enggak merasa perlu untuk menulis, karena hafalannya begitu hebat. Jadi menulis itu sangat membantu. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kenapa jemaah sekalian? Karena ilmu itu seperti binatang buruan. Kita sudah kejar susah payah, kita sudah dapat, tapi kita enggak ikat. Pergi lagi dia, hilang lagi. Jadi capek-capek saja kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengulang kembali dan betul-betul kita hafal, sehingga kita belajar tidak saja untuk diri kita sendiri, tapi bisa kita ajarkan kepada orang lain. Karena itu tugas besar kita. Harus selalu kita ingat, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita harus sudah punya niat. Di pundak kita ada tugas menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, paling tidak untuk keluarga kita sendiri. Karena Allah telah memerintahkan kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan jemaah sekalian, semua yang kita pelajari akan hilang. Capek-capek kita belajar, capek-capek kita menghadiri majelis ilmu, semua yang kita pelajari itu semuanya akan hilang. Semuanya kecuali yang kita hafal. Itu saja yang akan bertahan. Yang kita enggak hafal sudah hilang. Dan menghafal itu kata para ulama dengan dua cara. Menghafal di dalam dada dan menghafal dengan catatan. Dan tujuannya mencatat supaya menguatkan, membantu hafalan kita di dalam dada, di dalam hati kita. Dan juga sangat bermanfaat apabila kita wariskan kepada anak keturunan kita. Baik. Surat ini juga menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengajarkan ilmu kepada kita. Namun kita diperintahkan untuk berusaha. Akan tetapi kita harus sadari, betapapun kita berusaha, Allah saja yang menentukan sebanyak, seluas dan sejauh apa ilmu, hafalan dan pemahaman kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, mesti ada dalam diri kita pengharapan yang besar dan ketergantungan hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian disertai dengan doa. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman, dan berdoalah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita Allah dialah yang memberikan kepada kita ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum dia ketahui, apa yang belum diketahui oleh manusia. Ya. Kita masuk pada rangkaian ayat-ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia memandang dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Jemaah sekalian, di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari sikap at-tughyan, melampaui batas. Jangan sampai kita melampaui batas. Dan Allah menjelaskan kepada kita sebab yang menjerumuskan manusia terjatuh pada sifat melampaui batas. Apa itu? Tatkala dia melihat dirinya serba cukup, kaya, gak butuh kepada Allah. Subhanallah, inilah yang namanya kesombongan. Oleh karenanya, di dalam ayat ini mengingatkan kita, kecukupan, kekayaan bisa jadi menjerumuskan kita di dalam dosa. Makanya harus menjadi prinsip setiap muslim, nikmat harta yang Allah berikan kepadanya untuk disyukuri dan untuk digunakan beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya. Apakah dengan membantu orang-orang fakir, menyambung hubungan kekerabatan dan memanfaatkannya di dalam hal-hal yang bermanfaat. Para ulama kita mengingatkan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu akan menjadi bencana. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang memperingatkan kita akan bahayanya fitnah harta dan fitnah dunia. Manusia kalau sudah tergila-gila dengan harta dan dunia, maka akhirnya dia melampaui batas, yaitu melampaui syariat Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita, man humani la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua orang yang rakus, tidak pernah merasa kenyang, penuntut ilmu agama dan pencari dunia. Yang pertama, rakus dalam kebaikan. Itu namanya penuntut ilmu agama. Betul-betul dia semangat, betul-betul dia ingin belajar sebanyak-banyaknya. Itu namanya penuntut ilmu. Tapi sebaliknya juga, pencari dunia, pengejar dunia juga menjadi rakus. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyan." Andaikan anak Adam sudah punya satu lembah emas, dia masih ingin punya dua lembah emas. Walam yamla walan yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu tatkala dia sudah dikuburkan dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang yang bertaubat. Jadi di dalam ayat yang mulia ini ada peringatan bagi kita hati-hati dengan fitnah dunia, dan peringatan bagi kita bahwa inna ila rabbika ruja'a, sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Rabb kita. Ya. Jangan sampai kita tersadar dari fitnah dunia tatkala tanah sudah mau masuk ke dalam mulut kita, yaitu di kuburan kita. Kemudian ayat yang berikutnya, أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba tatkala hendak melakukan sholat? Ara'aita in kana 'alal huda? Bagaimana pendapatmu jika ternyata hamba yang mau dilarang tersebut berada di atas kebenaran, di atas hidayah? Au amara bittaqwa, atau dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla? Bagaimana pendapatmu kalau orang yang mau melarang tersebut dia adalah orang yang mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia perbuat? Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kata Allah tabaraka wa taala, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti untuk melarang hamba tersebut melakukan solat, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'unadiyah, maka silakan dia memanggil golongannya. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil zabaniyah, yaitu malaikat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtari, kata Allah, sekali-kali janganlah kamu taat kepadanya, wahai Muhammad. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, para ulama mufassirin menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksud ayat ini adalah berbicara tentang Abu Jahal. Abu Jahal. Dan sekaligus peringatan terhadap orang-orang yang mengikuti sifat Abu Jahal, yaitu menghalang-halangi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sekarang jemaah sekalian, banyak orang yang menghalang-halangi manusia mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin yang paling banyak terjadi menghalang-halangi manusia menghadiri majelis ilmu. Ada satu majelis ilmu berjalan dengan baik, orang-orang datang ke sana, tiba-tiba ada orang yang berusaha menggembosi supaya orang tidak datang di majelis ilmu tersebut. Bagaimana supaya majelis itu berhenti, tidak lagi dilanjutkan? Subhanallah. Dia tidak berpikir akibat buruk dari perbuatannya tersebut, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dihalangi orang dari ilmu. Ini sifatnya Abu Jahal. Abu Jahal, kemana-mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, dia ikut di belakang. Sama dengan Abu Lahab yang sudah kita bahas kisahnya. Dia ikut di belakang. Nabi SAW berdakwah mengajak kepada kebaikan, dia berisik dari belakang menghalangi manusia jangan mengikuti dakwah Nabi SAW. Sampai dia menunjukkan betul-betul dia marah kepada Nabi SAW, dia telah bertekad untuk melarang Rasulullah SAW. Bahkan dia mengatakan, kalau nanti saya lihat Muhammad sujud di di Masjidil Haram, di Ka'bah, benar-benar saya akan injak lehernya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Dia sudah bertekad demikian. Dan ini disebutkan juga di dalam riwayat Al-Bukhari. Dia mengatakan, "La in ra'aytu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bah, la ata'anna 'ala unuki." Kalau aku menyaksikan Muhammad solat di sisi Ka'bah, benar-benar akan aku injak lehernya. Maka berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sudah turun ayat ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la in fa'alahu la akhadathu al malaika. Kalau dia melakukannya, maka malaikat akan menyiksanya. Jadi dia pun tidak benar-benar melakukannya. Kalau benar-benar dia berani melakukannya, maka malaikat akan menyiksanya. Jadi ini maksud ayat ini. Peringatan pertama sekali kepada Abu Jahal. Kalau betul-betul dia melakukan apa yang dia ancamkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah sudah menugaskan malaikat untuk menyiksanya, dan orang-orang akan menyaksikan. Ini bukan siksa di akhirat maksudnya, siksa di dunia langsung saat itu juga. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, manusia akan menyaksikan tatkala dia disiksa di dunia ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita Rasulullah SAW adalah orang yang berada di atas petunjuk, memerintahkan kepada ketakwaan. Maka inilah yang harus kita ikuti dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, mengikuti petunjuk dan memerintahkan manusia untuk bertakwa. Jadi kita disuruh mengikuti petunjuk Nabi SAW. Bagaimana caranya? Tidak lain harus belajar terlebih dahulu. Tidak lain harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita amalkan. Kemudian setelah itu kita perintahkan manusia untuk mengamalkan. Itulah tugas kita sebagai hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, orang yang mendustakan dan berpaling dialah Abu Jahal. Dan peringatan kepada siapa saja yang mengikuti sifatnya mendustakan dan berpaling. Dan Allah juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka jemaah sekalian, kalau kita mengetahui Allah Maha melihat, maka hendaklah kita amalkan pengetahuan ini, mengamalkan ilmu kita tentang sifat Allah. As-Sami'ul Basir misalkan, nama Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ilmu, dan ini adalah ilmu yang tertinggi, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita gali ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Maha mendengarnya Allah dan Maha melihat. Kemudian kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkan nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Caranya, kita gunakan di dalam doa. Kita seru nama-nama Allah tersebut dalam doa kita. Kemudian kita amalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Ini yang lebih penting. Kalau kita tahu Allah Maha mendengar dan Maha melihat, maka jangan kita melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu melainkan kita harus merasa yakin Allah lagi menyaksikan kita, Allah lagi mendengarkan kita. Oleh karena itu, kita tidak melakukan atau tidak berbicara sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan azab yang akan dia timpakan kepada Abu Jahal kalau dia tidak berhenti. Benar-benar kami akan tarik ubun-ubunnya. Jadi dari situ dia diazab, dari ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya orang yang pendusta, lagi suka berbuat kesalahan. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menantang. Silahkan dia panggil yang dia sangka bisa membelanya. Maka kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah adalah malaikat azab. Tidak mungkin dia menang melawan Zabaniyah. Kemudian jemaah sekalian, di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada Nabi kita satu peringatan yang sangat agung. Kalla la tuti'hu. Sekali-kali jangan. Jangan kamu taat kepadanya. Imam Nukhati rahimahullah ta'ala mengatakan, maknanya adalah, ya Muhammad, la tuti'hu fima yanhaka, fima yanhaka anhu minal mudawama alal ibadah wa kifratiha. Wahai Muhammad, jangan kamu taati dia pada larangannya kepadamu untuk terus-menerus melangsungkan ibadah dan memperbanyak ibadah. Maka jemaah sekalian, ini pun peringatan bagi kita bahwa enggak boleh kita taat kepada manusia menyuruh kita berhenti beribadah. Walaupun dia kejam, walaupun dia bisa mencelakakan kita. Enggak boleh kita taat kepadanya. Karena kalau kita taat kepadanya, kita yang celaka. Kita akan celaka. Ya. Apalagi sampai pada tingkat kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "La tusyrik billah wa in qutita wa hurrikta." Jangan kamu mempersekutukan Allah walaupun kamu dibunuh dengan cara dipotong-potong, dipenggal-penggal maupun dibakar. Ya. Kemudian kata Imam Al-Katsir, "Wa shalli haitsu syi'ta wa la tubali." Dan salat semau kamu dan jangan pedulikan dia. Jangan pedulikan. Orang mau ngomong apapun tentang kita, tatkala kita taat kepada Allah, jangan pedulikan. Kenapa? Karena kita enggak mencari keridhaan dia. Kita mengikuti dia supaya dia senang kepada kita. Bukan itu yang disuruh kepada kita. Kita disuruh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan itu jemaah sekalian, Allah akan menjaga kita. Fa innallaha hafizuka wa nasiruka wa huwa yaqsimuka minan nas. Sesungguhnya Allah dialah yang akan menjagamu, menolongmu dan menjagamu dari manusia, melindungimu dari manusia. Dan itu juga Allah akan berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak peduli dengan orang yang mencela, orang yang melarang, orang yang tidak senang, maka tetap kita beramal kebaikan. Jangan peduli orang mau ngomong apa, mau melakukan apa, karena kita mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Kemudian terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasjudu waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ayat ini kata Imam Al-Katsir rahimahullah sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Ya. Jadi sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Karena ketika sujud adalah saat terdekat seorang hamba dengan Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah kita memperbanyak doa. Ya. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah selesai dari penjelasan ringkas atau ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.